Dan masih pada pembahasan karakteristik manhaj salaf, yaitu bab yang keenam. Dan sudah masuk pada poin yang kelima, yaitu wasatiyah atau bersikap pertengahan dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Jadi di antara sifat atau karakteristik manhaj salaf, mereka memiliki sikap al-wasatiyah, pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga mengurangi. Tidak melampaui batas, tidak juga sampai menistakan. Maka mungkin pada kesempatan malam hari ini, karena ulun rasa di antara inti kitab ini adalah bahasan karakteristik ini. Wabil khusus adalah poin yang kelima ini. Karena ia luar biasa sebagai yakni cara beragama. Dia betul-betul intisari manhaj ya. Karena kita akan bahas pada contoh-contohnya bagaimana sikap pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah daripada dua kelompok yang menyimpang. Entah satu berlebihan dan tentunya yang lain yakni mungkin sampai level menistakan. Ulun rekap dulu, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah halaman 240. Yang belum mendapatkan kitabnya seperti biasa daftarkan dirinya ke Al-Akh Supyan dan akhwat ke istrinya Al-Akh Supyan. Siapa namanya? Hah? Ustazah Nurdiana. Oh iya. Silakan ya, tapi hadir istri antum. Oh, siap. Silakan ya yang belum dapat bukunya ya, biar nanti didata, kemudian mungkin pekan depan lah insya Allah kita bagi. Berarti pian harus hadir kajian subuh, nah itu aja. Ini di antara trik juga, karena subuh itu berat ya. Jangan kentuk pian, yang ceramah sama aja. Ini untuk kasus ulum pribadi ya. Setiap kali ingin bahasa kita tuh turun ke pengajian, ada saja yakni bisikan-bisikan syaitan ya. Kemalasan muncul, yakni alasan pengen dibuat-buat macam-macam. Itu untuk ulunnya. Hendak bolak-balik kamar kecil kah? Iya. Selalu saja seperti itu, setiap saat sampai sekarang. Kalah kita dengan bisikan tersebut, ya tentunya yakni kerugian untuk ulun pribadi. Makanya dulu ya, waktu Syekh Ali At-Tuwaijiri datang ke Banjarmasin, waktu itu kita satu mobil dengan beliau, dengan beberapa ustaz. Di dalamnya waktu itu ada Ustaz Ahmad juga, ada Ustaz Febri juga, ada Ustaz Hasbi juga, mudah-mudahan saya tidak salah. Dan beliau menanyai kami tentang umur-umur kami. Kami sebutkan waktu itu ya tentunya masih 30-an ya. Kemudian kata beliau, saya udah 50 sekian. Dan berikut ini nasihat saya untuk kalian, hei para da'i. Selama kalian bisa bangun dari kasur kalian, jangan pernah cancel ceramah. Pendek sekali nasihatnya, tapi wah nusuk sekali. Selama kalian bisa bangun, berarti kalian itu sehat. Dan memang itu terjadi bahwasanya godaan selalu datang. Dan juga tentunya hadir kepada pian juga dengan godaan-godaan yang lain. Makanya subuh itu berat untuk siapapun, tapi kita bersabar dan bisa melawannya. Ya. Oke. Wasati, kelima, di antara karakteristik manhaj salaf yang kelima, wasatiyah atau bersikap pertengahan, dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih, semua kita insyaallah amin, tanpa mensucikan siapapun. Pertengahan di antara firqah-firqah sesat, firqah itu kelompok. Sebagaimana Islam, sebagai agama Islam, pertengahan di antara agama-agama yang lain. Yahudi, Nasrani, di poin tertentu Yahudi lebih keras dibandingkan Nasrani. Nasrani di poin tertentu lebih dahsyat dibandingkan Yahudi. Islam mesti pertengahan. Berkaitan dengan ibadahkah, akidahkah, keyakinan kepada nabikah, semuanya pertengahan. Jadi layaknya agama Islam pertengahan di antara semua agama, Manhaj salaf juga demikian, dia memiliki sikap pertengahan dibandingkan firqah-firqah yang sesat. Maksud dari wasatiyah ialah bersikap pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, "Dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat Islam." Ini makna umum. Makna khususnya, kalian di sini adalah para sahabat. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat Islam, semua kita, umat pertengahan, umat yang wasat, umat yang adil. Dan ini ulun sebutkan tadi, maknanya umum, artinya berlaku untuk kita semua kaum muslimin. Dan orang kalau sudah orang menjadi orang yang adil, maka dia layak untuk menjadi saksi. Makanya ayat ini di antara ayat yang juga yakni disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Ayat ini di antara yang beliau cantumkan untuk menguatkan ayat itu, yaitu tentang keutamaan umat ini. Bahwasanya kalian adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan ke muka bumi. Di ayat itu dan ayat ini jika kita tafsirkan secara umum sama, yaitu kita semua kaum muslimin. Tapi jika diartikan lebih khusus, maka ia adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan orang yang wasat, orang yang adil, ini erat hubungannya dengan periwayatan hadis. Orang adil itu adalah satu, pastinya syaratnya adalah dia muslim, dia baligh. Kemudian apalagi persyaratannya yang lain? Ada yang ingat? Orang adil. Orang itu disebut adil kalau dia tentunya pastinya muslim, baligh, berakal. Itu standar berlaku untuk semua persyaratan dalam hukum fikih. Yang keempat dan yang kelima ini loh. Yang keempat, yakni jauh dari sebab-sebab kefasikan. Jauh dia dari kemaksiatan. Dan yang kelima, jauh dia dari khawarimul muru'ah. Perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kehormatannya, kemuliaannya, gengsinya sebagai seorang perawi. Dan ini banyak contohnya ya. Belum sering contohkan dengan seorang ustadz yang lari pagi tapi pakai celana setengah paha. Ketika itu dilakukan oleh orang biasa, ya biasa. Tapi ketika yang melakukannya adalah orang yang menjadi panutan, maka menjadi tidak biasa. Dipandangnya pun tidak enak. Mengurangi muru'ah, mengurangi gengsi dia, mengurangi kehormatan dan kemuliaan dia sebagai panutan. Perawi yang adil harus memenuhi 5 syarat berikut. Dan subhanallah, kalau ini kita tafsirkan secara umum, maka Allah sebutkan kita adalah umat yang wasat, umat yang adil. Makanya semua kita kelak nanti di hari kiamat menjadi saksi akan benarnya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bagaimana Allah mengkonfrontir beliau dengan umatnya. Bahwasanya ditanyakan kepada beliau, "Apakah kamu telah menyampaikan risalahku?" "Tentu ya Allah, sudah 950 tahun. Kemudian ditanyakan kepada umatnya, "Betulkah yakni orang ini Nuh alaihi salam telah sampai kepada kalian menyampaikan risalahku?" "Belum." Bayangin. Kemudian Allah bertanya, "Wahai Nuh, siapa yang bisa bersaksi untukmu bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku?" Apa jawab beliau? "Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam." Kita, keutamaan umat ini menjadi saksi akan benarnya dakwah Nabi Nuh. Kita baca Quran, kita baca hadis Nabi Muhammad yang ceritakan kepada kita akan berliku-likunya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun dakwahnya, pengikutnya enggak sampai 100. Di siapapun di antara kita yang berdakwah, dan ketika dia berdakwah, subhanallah, yang hadir banyak. Yang hadir ratusan ribuan, ratusan ribu. Itu nikmat luar biasa. Walaupun tentunya yakni tidak semuanya mungkin memahami full yang dia sampaikan. Tapi kan itu di antara bentuk kenikmatan dakwah dia diterima dengan satu ceramah, satu istiqlal full. Teman-teman yang mungkin kala itu berangkat bersama Ulun juga misalnya ketika Syekh Abdul Razak datang. Tentunya kita datang sehari sebelumnya. Itu kita ke Istiqlal. Habis subuh kita jalan ke Istiqlal. Dan hotel kita itu yang enggak jauh-jauh amat. Sampai di sana udah penuh. Dapat lantai 3 atau dapat lantai 4. Subhanallah. Kajiannya nanti jam 9. Kenapa sudah penuh? Rupanya semua mereka tidur di masjid. Ya enggak tahu ya, mungkin dari sana kemari mungkin lebih awal datang aja gitu ya. Terlepas dari mungkin ada yang tidur di masjid ya. Subhanallah. Nikmat luar biasa. Istiqlal itu kalau full berapa itu enggak tahu tuh. Ratusan ribu kayaknya. Subhanallah. Jadi sebaliknya misalnya Anda baru berdakwah 1-2 pekan, 1-2 bulan, 1-2 tahun, belum diterima, santai aja. Nabi Nuh 950. Tapi nanti sampaikan lagi, karena mungkin yang kita dakwai orang tua, yang mungkin yang kita dakwai paman dan bibi, mungkin yang kita dakwai bahkan mungkin pasangan, ya sabar, nanti sampaikan lagi. Dan ingat tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Yang merubah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sedang yang dimaksud dengan wulu ialah melewati batas dalam ibadah, amal dan pujian dengan mencela maupun memuji. Jadi sikap wulu itu ya seperti ini. Wulu dalam beribadah, wulu dalam beramal, wulu dalam mencela atau memuji. Itulah yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian orang wulu pujian mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, yang artinya adalah wahai ahlul kitab, tentunya sapaannya adalah untuk ahlul kitab, kata para ulama muslimin masuk di dalamnya, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, ketaatan pun tidak boleh melampaui batas. Sebagaimana Allah syariatkan melalui Nabi Muhammad SAW, seperti itulah yang kita lakukan. Tidak boleh berlebihan. Ibadah baik tentunya. Ibadah diperintahkan tentunya. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan cara detailnya. Entah itu sebab ibadahnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, detail. Maka tidak boleh kita keluar dari 6 yang diajarkan Nabi Muhammad dari sebuah ibadah. 6 perkara tadi. Berlebihan kita, enggak diterima. Salah jenis kita, enggak diterima. Salah jumlah kita, enggak diterima. Salah cara kita, apalagi. Jadi jangan berlebihan. Dalam ketaatan pun tidak boleh. Contoh misalnya ya, satu negara yang mempraktekkan hukum Islam gitu ya, kemudian ketika ada yang berzina dan mereka bujang, masing-masing didera 100 kali dicambuk, dan kemudian diasingkan selama 1 tahun, diasingkan mungkin kampung halamannya gitu ya. Nah ini contoh, kata para ulama, misalnya seorang itu melakukan ghulu, dicambuknya 200 biar ada efek jera, dicambuknya 200, diasingkannya 200 tahun, waduh kelamaannya, 20 tahun. Diasingkan selama 20 tahun di Nusa Kambangan. Waduh, gak boleh. Padahal sebuah ketaatan loh ya, tapi Anda melampaui batas. Karena ketentuannya tidak seperti itu. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Allah Ta'ala melarang ahlul kitab bersikap ghulu dalam agama mereka. Yaitu melampaui batas dari kadar yang telah disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Sebagaimana menganggap remeh dan menyia-nyiakan syariat, termasuk perkara yang dilarang. Demikian pula dengan ghulu. Mengurangi terlarang, melebihkan pun demikian. harus sesuai dengan tuntunan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, beliau di sini menyebutkan beberapa macam ghulu, ada dalam perkara akidah, nanti ada dalam perkara ibadah, kemudian C itu dalam perkara muamalah, dan D dalam perkara adat istiadat. Nah, kita sekarang masih dalam poin A dengan beberapa contoh yang kita akan sebutkan juga malam ini. Perhatikan halaman 241. Ghulu terbagi menjadi empat. Yang pertama, ghulu dalam akidah. Yang dimaksud adalah ghulu kulli al-i'tiqadi, yaitu ghulu yang berkaitan dengan seluruh syariat Islam dan pokok masalahnya. Jadi perkara akidah, ghulunya itu, berlebih-lebihannya itu dalam perkara akidah, perkara keyakinan. Ghulu dalam perkara akidah ini lebih berbahaya daripada ghulu dalam perkara amal, karena dapat menyebabkan perpecahan kaum muslimin dan adanya jamaah-jamaah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi ghulu dalam perkara akidah, seorang atau satu kelompok mereka berlebih-lebihan dalam perkara akidah mereka, ini sangat berbahaya. Inilah yang menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Inilah tentunya yang harus kita perangi bersama. Kenceng kita pada tempatnya. Kita memuliakan sahabat, kita menghormati sahabat, kelompok itu mencaci maki, wah kenceng kita. Karena ini perkara akidah. Kita memuliakan ahlul bait, kita mencintai ahlul bait, yang sono kemudian menistakan, kenceng kita pada tempatnya. Kalau mengutip perkataan Al-Ustaz Fadhil Firanda, terkadang kita itu kenceng bukan pada tempatnya. Temannya, kata beliau, tahiyat tangan gerak-gerak, besoknya enggak dia sapa. Cuman beda masalah fikih ini. Kenceng bukan pada tempatnya. Contoh yang baru-baru terjadi ini, yang sampai ke ulun, bagaimana sebagian jamaah itu melarang stiker-stiker dakwah. Roja TV, Rifkon TV, dakwah sunnah. Anda kenceng bukan pada tempatnya. Enggak ada hubungannya dengan darah stiker itu. Ya, subhanallah. Anda enggak mau pakai, ya sudah. Enggak usah bentur-benturkan kami-kami ini dengan Al-Ustaz Fadil Yazid yang melarang itu. Biasa aja dong. Ya, kadang-kadang kenceng bukan pada tempatnya. Ghulu ya. Berlebihan ya. Syiar. Anda mengatakan ghulu, kami mengatakan syiar. Bahkan sebagian di antaranya, yakni dibagikan secara gratis. Walaupun sebagian ada yang bikin sendiri. Yang kita jual mungkin ukurannya 5x10, 10x20, dia bikin satu kaca belakang mobilnya. Terserah dia mau bikin kok. Kalau Anda ingin katakan ghulu, yang ke situ tuh, gede banget. Ini kan kecil-kecil segini-gini. Subhanallah. Jadi harus pada tempatnya ya. Jangan kemudian kenceng tapi bukan pada tempatnya. Haram. Ustadz apaan itu? Dulu ya ulun waktu dikasih segepok stiker roja. Segini dikasih sama Ustadz Badru langsung. Beliau berpesan. Rul, bagikan ke orang-orang yang antum sangat kenal. Maksudnya kejadian di sini Rul katanya. Kita ngasih orang tapi mobilnya dipakai banyak keluarga anggota keluarganya. Lalu salah satu di antara mereka ada yang bawa ke night club. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya saya bagi ke orang-orang yang khusus waktu itu ya. Stiker waktu itu roja. Dakwah sunnah belum ada. Apalagi Rifkon. Jauh. Biasa aja. Syiar Islam. Jamaah kita ya. Dia bercerita sendiri. Bagaimana dia dikuntit. Dikuntit ya. Diikuti. Diikuti. oleh seseorang. Yani di jalan Ayani, akhirnya ada apa nih? Kok diikuti terus? Akhirnya dia menepi. Pas dia menepi, orang ini betul-betul melewati sedikit. Dia nanya, Mas, ini stiker beli di mana? Padahal dia udah takut. Tentunya nanya, stikernya ini belinya di mana? Subhanallah. Jadi orang pengen tahu, sebelum bertanya beli di mana, waktu itu dakwah sunnah Arifkan belum ada. Dakwah sunnah ini apa sih? Oh ini anu Pak, live streaming kajian. Websitenya juga ada. Akun Facebooknya juga ada waktu itu, belum ada Instagram. Oh gitu. Akhirnya kan bisa jadi orang mungkin, browsing kala itu, akhirnya mungkin lihat, karena dakwah sunnah itu adalah web pribadi Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizullah. Itu web pribadi beliau asalnya. Hingga kemudian ulun yang berinisiatif, anak bikin baju ya, anak bikin kaos ya, anak bikin stiker ya, sip. Dan beliau berpesan, tolong logonya di apa tuh, di biar terdaftar apa? Iya. Beliau yang berpesan. Makanya di dakwah sunnah itu ada logo R kecilnya karena terdaftar. Makanya ketika ada sebagian orang gitu ya, khususnya teman-teman kita juga, tapi dari Sampit, dia ngambil ngeplak tapi ditambahin dakwah sunnah Sampit, langsung ditegur. Karena kita ini ada izinnya. Nanti kalau bikin kayak yang lain, kreatif sedikit kayak, kasihan Mas Ovan yang bikin. Ah, sudahlah masa lalu ya. Jadi kencenglah pada tempatnya dan jangan kenceng, yakni pada perkara yang kita harus berlapang dada ya. Berlapang dada. Sama teman-teman kru aja. Sama teman-teman kru aja misalnya. Kalau sholat di masjidnya, di musholanya Pak Thayyib, belum dari awal memiliki prinsip bahwasanya kita ini makmum, imam dia kunut, saya kunut. Ya, sebagian teman-teman ada yang ikut, sebagian tidak. Enggak ada masalah. Enggak kemudian karenanya, nyokar kunut kah? Ampihnya jadi supir. Ampihnya jadi kameramen apa? Enggak ada gitu, biasa aja. Ipan kurun enggak, Pan? Enggak, Ipan enggak angkat tangan. Biasa aja. Karena apa? Khilaf. Perkara perselisihan para ulama dan yakni sebab perselisihannya adalah pengsahihan dan pendhaifan hadis tentang itu. Jadi biasa aja. Dulu itu ulun baca fatwanya Syekh Muqbil mudah-mudahan saya tidak salah. Dan beliau hanya membawakan sabda Nabi Muhammad, ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu diadakan untuk diikuti. Tapi apakah kemudian para teman-teman yang ketika imam kunut mereka enggak angkat tangan, kemudian sholatnya enggak sah? Enggak, karena dia bukan rukun. Saya mempraktekkan sabda Nabi Muhammad, imam kunut, saya kunut. Yang salah itu ketika imam tidak kunut, Anda sholatnya diulang. Nah ini enggak benar nih. Ya, ada sebagian orang seperti itu. Dia menganggapnya itu seperti rukun. Ketika ada imam yang dia ikuti dan enggak kunut, wah dia ulang sholatnya. Enggak kayak gitu. Jadi harus berlapang dada. Saya sarankan siapapun di antara pihak nonton video di YouTube masih ada. Pemilik channelnya Bali Mengaji. Adab berbeda, adab berselisih pendapat. Adab berbeda pendapat. Ustaz Firanda, hampir 2 jam. Tolong tonton malam ini. Biar Anda kenceng dan tidak pada tempatnya. Belajar sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Mesti kerja ribut. Kasihan ikhwah kita, mungkin dia baru ngaji, ada semangat, pasang stiker. Yang lain, apanya pasang-pasang aja? Kenapa gerang aja? Nyonukar mana aja? Ustaz Hero, enggak jualan aja. Oh, kalinya anak jual. Jadi melarangnya itu karena ada persaingan dagang ya. Jadi bukan karena gulu. Enggak apa jual aja, bahannya lebih bagus. Ustaz Hero tuh tipis, kotletnya enggak nih tekanda. Nyawa kuyak gentok kuyak kacanya paculnya. Macul stiker kacanya pacul. Ini rekap ya, masih banyak ya. Pemirsa dan juga jamaah. Terima kasih ya. Waduh nih donaturnya ya. Aduh, Anda enggak menyaksikan dari tadi nih baru. Aduh, makasih ya. Barakallahu fikum. Kawan nukar sebuting bit mun dijual. Semoga harta Anda diberkahi Allah. Amin. Amin. Lalu aja besok lah sini ada iPhone 13 dulu. Supaya diberkahi juga aja. Ayo aja Pak, andak aja sini. Kru ada aja yang menyambut nih. Banyak aja. 18 ikung krunya. Kali iPhone 13, 30 juta. Lumayan bangkrut pian nih. Oke. Lanjut ya, jamaah dan juga pemirsa. Di antara bentuk hulu dalam perkara akidah dan sikap pertengahan ahlus sunnah wal jamaah padanya ialah, kita sudah bahas 3 di antaranya. 1, ulun singkat saja ya. Ahlus sunnah wal jamaah adalah memiliki sikap pertengahan dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di antara golongan al-mu'attilah dan al-musyabbihah. Al-mu'attilah menafikan sifat Allah, enggak ada. Al-musyabbihah menyerupakan sifat Allah. Sifat Allah ya kayak manusia. Perhatikan. Adapun ahlus sunnah wal jamaah Mereka mengambil seluruh ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Di mana dua kelompok pertama tadi, dia cuma mengambil sepotongnya, tidak ada yang semisal dengan Allah, akhirnya dinafikan. "Wa huwas samiul basir," dan dia Maha melihat, Maha mendengar, akhirnya ada yang menyamakan. Bagaimana kita menafikan sifat Allah? Allah sebutkan Allah memiliki sifat. Bagaimana kita menafikannya? Dua. Bagaimana kita menyamakan sifat Allah sang pencipta al-khaliq dengan kita al-makhluk? Padahal di antara makhluk saja dengan sifat yang sama, hakikatnya berbeda. Semua kita memiliki sifat melihat, tapi penglihatan kita berbeda. Sebagian bapak-bapak ada yang berkacamata, sebagian yang lain tidak. Ya, sama-sama melihat kita. Sama-sama mendengar kita. Tapi hakikatnya berbeda. Ada yang perlu alat tambahan, ada yang perlu juga alat tambahan biasanya. Sebagian orang yang pendengarnya kurang, ada alat yakni yang menopangnya. Subhanallah. Jadi itu baru manusia. Belum manusia dengan makhluk yang lain, misalnya binatang, mereka juga lihat, mereka juga dengar, tapi kan beda. Binatang mendengarkan azab kubur, kita enggak dengar. Ayam lihat malaikat, kita enggak bisa lihat. Sama-sama lihat kita sama ayam, sama-sama dengar kita kemudian sama binatang atau semua binatang, tapi beda tuh hakikatnya. Nah, itu. Sesama makhluk saja tidak bisa kita samakan, bagaimana kita bisa menyamakan dengan Allah? Jauh. Tapi kita harus tetapkan dua-duanya. Allah memiliki sifat, tapi tidak pernah akan sama dengan sifat makhluknya. Harus kita tetapkan, tapi tidak pernah akan sama. Adapun ahlus sunnah, mereka mengambil seluruh ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Yang artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Potongan pertama menafikan penyerupaan, enggak akan ada yang sama. Yang kedua adalah potongan kedua penetapan Allah memiliki sifat. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Dan kaidah berkaitan dengan asma dan sifat, semua nama Allah mengandung sifatnya. Jika nama Allah yang kita tahu ada 99, berarti mengandung 99 sifat, bukan 20. Mereka mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluknya dan menetapkan sifat-sifat Allah dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Karena enggak pernah akan sama dengan makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, sikap pertengahan ahlus sunnah berkaitan dengan masalah takdir atau perbuatan hamba. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Dalam perkara apa? Dalam masalah af'alul ibad, perbuatan hamba. Di mana Jabariyah mengatakan manusia itu atau semua kita itu majbur, terpaksa. Entah itu melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan, itu dipaksa sama Allah. Jadi orang-orang Jabariyah ini ketika mereka bermaksiat, alasannya itu takdir. Saya meninggalkan kewajiban ini, saya melakukan kemaksiatan ini, sudah Allah yang inginkan, saya ini hamba, saya ini terpaksa. Makanya namanya Jabariyah atau Jabariyah, dari Jabaro, memaksa, majbur. Mereka merasa terlahir itu terpaksa. Makanya ketika mereka meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, dalilnya ini sudah takdir. Saya enggak sholat ini takdir. Saya bekerja di tempat yang haram ini, ini Allah yang mau. Nah, ini Jabariyah. Kalau Qadariyah sebaliknya, bahkan menafikan, yakni kehendak Allah. Kalau Jabariyah itu mungkin levelnya di bawah, Qadariyah itu gulunya, yang berlebihannya. Hingga menjadikan orangnya biasanya sombong. Pokoknya semua yang saya dapatkan nih dari kesuksesan ini, ya karena saya yang bisa. Saya lakukan sendiri, saya belajar, saya praktekkan. Gak ada campur tangan Tuhan, gak ada. Ini karena saya semua. Wah, menafikan yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan hamba. Maka ahlus sunnah wal jamaah tentang perbuatan hamba adalah prinsip mereka. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Ta'ala secara hakiki. Dan ini level yang keempat dari empat level keimanan kita kepada takdir. Satu, kita harus yani al-ilmu, kita harus mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua perbuatan hambanya. Allah Maha tahu. Yang kedua, al-kitabatu, yaitu penulisan. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tuliskan semua takdir semua makhluknya di Al-Lauhil Mahfuz. Tiga, al-masyi'atu, kehendak. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah, bahkan bentuk wajah kita semuanya sekarang seperti ini sejak di rahim sudah Allah bentuk. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian, menjadikan kalian surah, membentuk kalian di rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendaknya. Kita sekarang seperti ini, itu sejak dari rahim sudah Allah bentuk sesuai kehendak Allah. Dan yang terakhir, bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Tapi dengan empat tahapan takdir ini, apakah kemudian membolehkan kita untuk mengatakan bahwasanya ketika kita melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban itu takdir? No. Allah berikan kita kemauan, Allah berikan kita kemampuan. Dengan kemauan dan kemampuan ini kita memilih. Memilih jalan yang lurus. Atau misalnya kalau jalan belok kanan kiri, memilih jalan yang ke kanan yang berakhir di surga Allah, atau pilih jalan ke kiri berakhir dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pilihan. Dan semua yang kita lakukan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kan kita tidak tahu ketentuan itu. Allah berikan kita kemauan dan kemampuan, ayo pilih. Saya pilih jadi orang yang taat. Saya memilih untuk meninggalkan maksiat. Jutaan kaum muslimin bisa kok taat, masa saya enggak bisa? Jutaan kaum muslimin bisa kok tinggalkan maksiat itu, masa saya enggak bisa? Ya. Orang kalau beralasan dengan takdir, ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini salah. Ayat ini berarti salah. Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya. Berarti ayat ini salah. Ada orang enggak mampu menjalankan syariat hingga kemudian dia meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Berarti ayat ini salah. Kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halaman 243, perhatikan jemaah. Sedangkan pandangan ahlus sunnah tentang perbuatan hamba adalah, pertama, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Ta'ala secara hakiki. Kedua, yang melaksanakan perbuatan adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Karena kita punya pilihan, kita punya kemauan dan kemampuan. Dengan keduanya, kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, ia mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki. Dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan tersebut. Kecuali ada satu gerakan mungkin ya, yang terjadi pada tubuh ini di luar kemampuan kita, di luar kuasa kita. Contoh seperti ketika menggigil, itu Anda gak bisa tahan. Dia gerak aja. Ya, kalau boleh kemudian menjadi sebuah pengecualian. Kalau gerakan seperti menggigil tapi itu adalah pilihan dia, itu joget namanya, joget. terjadi kadang-kadang mungkin subuh gitu ya. Atau untuk laki-laki nih ya, pastilah untuk laki-laki. Pas buang air kecil lah, semuanya juga itu tanpa kuasa kita tuh. Bergidik tuh. Enggak bisa Anda tahan gitu. Buang air kecil kemudian enggak bisa gerak dia. Itu yang tidak bisa kita kuasai ya. Dan Allah lah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan seorang hamba tidak lepas dari qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu qada dan qadar. Kita tidak tahu ketentuan. Yang kita tahu kita diberikan kemauan dan kemampuan. Sudah? Kita kemudian diberikan perintah dan larangan. Maka silakan pilih. Ya, kemarin ulun contohkan di kajian subuh tentunya. Bantahan Syekh Al-Utsaimin kepada orang yang ketika meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan tapi berdalih dengan takdir. Kemudian, kata beliau, ada orang yang yakni merenggut kehormatan istri dan anak perempuannya. Ketika sampai ke persidangan, kata beliau, si yakni penjahat ini mengatakan bahwasanya saya merenggut kehormatan istri bapak, saya merenggut kehormatan anak perempuan bapak, takdir, gimana dong? Kata Syekh, apakah orang ini akan terima alasan penjahat itu? Dia pasti enggak akan terima alasan itu. Loh, Anda tidak bisa terima alasan orang ketika memperkosa anak Anda karena takdir. Kenapa Anda boleh meninggalkan kewajiban kepada Allah? Alasannya kok takdir? Kemudian beliau sebutkan cerita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana yakni ketika seorang telah memenuhi persyaratan untuk dihukum had, dipotong tangan karena mencuri. Dan dia mengatakan, mahlan ya amirul mu'minin, perlahan dulu, santai dulu hai amirul mu'minin, saya ini melakukannya karena takdir Allah. Apa kata Umar bin Khattab, saya potong tangan kamu juga karena takdir Allah. Banyak ngomong, des, langsung. Motongnya pakai portal kampung lagi. Portal tapi ada ini. Kebanyakan portal itu bisa diangkat sih ya. Coba landap mualih itu. Oke. Lanjut. Ini masih rekap ya. Dan bagian yang ketiga, rekap yang terakhir. Habis ini kita baca pertanyaan. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah janji dan ancaman Allah. Antara aliran wa'idiyah. Di antara dua kelompok besarnya adalah Al-Khawarij wal-Mu'tazilah dan juga Murji'ah. Ulun baca saja ya. Kata beliau Hafizullah Ta'ala, wa'idiyah dari kata bahasa Arab al-wa'id artinya ancaman. Dan dua kelompok ini adalah di antara yang terdepan untuk bersikap yang luar biasa keras terhadap kaum muslimin. Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat, Allah haruslah melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu, menurut mereka, pelaku dosa besar bisa bila meninggal dunia tanpa bertaubat, maka ia akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ini keyakinan Al-Khawarij wal-Mu'tazilah. Orang, pelaku dosa besar, mati dan belum sempat bertaubat, neraka dan kekal. Siapa kemudian yang selamat di antara kita kalau begitu? Gak ada yang selamat kalau begitu. Dengan level-level yang berbeda, kita melakukan dosa besar. Dan terkadang terbawa mati. Belum sempat bertobat dari dosa besar itu. Mati. Neraka. Padahal kita tahu juga bahwasanya selain dosa besar itu, dia orang yang beribadah. Dia mukmin tapi imannya lagi turun. Dia mukmin tapi imannya lagi lemah. Hingga kemudian dosa ini dan itu dia lakukan. Meninggal dan belum sempat bertobat, neraka. Waduh, siapa yang bisa selamat kalau begitu? Sebaliknya, Murji'ah mengatakan, pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk neraka. Ini yang meremehkannya. Karena bagi orang Murji'ah, iman itu cukup diyakini di hati. Ya, maksimal dilafalkan dengan lisan. Dan gak perlu praktek. Orang yang soleh dan yang tidak bagi mereka sama. Orang yang taat dan yang tidak bagi mereka sama. Orang muslim dan kafir bagi mereka sama. Karena iman itu di hati. Berikut pendapat Ahlus Sunnah. Sedangkan Ahlus Sunnah berpendapat, sikap pertengahannya, bahwa seorang muslim pelaku dosa besar, jika mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya, maka ia diancam masuk neraka. Ancaman berlaku. Karena dia meninggal dengan dosa besar kok. Tapi ingat ya, levelnya di bawah syirik. Karena kalau meninggal belum bertobat, tapi dosanya syirik, itu gak diampuni. Satu dosa itu tidak diampuni. Tapi dosa-dosa yang lain yang levelnya di bawah syirik, sampai meninggal orang itu masih dengan dosa tersebut, ancaman neraka berlaku, tapi ingat, ampunan Allah pun sangat luas. Perhatikan. Jika Allah menghendaki, dia akan mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun. Karena dosanya betul dosa besar tapi bukan syirik. Dan jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya dalam neraka namun tidak akan kekal dalamnya. Karena Allah adil, Anda berdosa, dibalas dong. Allah kan adil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalam surah An-Nisa 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau sampai mati belum taubat. Dosa syirik. Tapi kalau sebelum mati sempat bertaubat dari kesyirikan ini dan itu, Allah Maha Pengampun. Az-Zumar 57 atau 75, tolong bantuin. Az-Zumar 57 kayaknya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, termasuk kata Syekh Sa'di dosa syirik jika dia bertobat sebelum meninggal. Sebutkan dalam tafsirnya. Jadi yang tidak diampuni ini yang sampai meninggal tapi masih syirik. Dan dia mengampuni apa atau dosa selain syirik itu yang levelnya di bawah syirik. Kalau pakai standarnya Imam Adz-Dzahabi, kitab Kabair ada 75, berarti itu 74 sisanya. Karena syirik nomor 1, 74 dosa sisanya. Selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki? Allah, dan dia mengampuni selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Az-Zumar, betul ya? 53 udah diganti. Oh, ana salah. Az-Zumar 53. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kita tutup dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku akan diberikan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ya, ditolong. Tapi Allah adil. Cuman bisa jadi ketika keadaan Allah ditegakkan dan kita dimasukkan ke neraka dulu, di nerakanya lama. Nah, itu yang repot. Dan azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab. Inilah rekap yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan yakni rolling awal kajian mulia dengan manhaj salaf dan juga talbis iblis, bahwasanya di pekan ganjil subuh talbis, malam mulia. Di pekan genap subuh mulia dan malamnya talbis. Ya, kita ambil 1-2 pertanyaan. 1-2 pertanyaan itu berarti 12 ya. Bismillah, ini kayaknya pertanyaan rebo kayaknya. Saya skip waktu itu. Bagaimana menghadapi suami? Jadi pelajaran manhaj, pertanyaan rumah tangga ya. Oke. Tapi bagaimana menghadapi suami yang jika marah selalu mengatakan tidak sayang kepada istri karena istri adalah beban bebannya. Bisa jadi ketika dia marah, Anda memang di atas kepalanya. Nyawa ini beban Anda aja, karena memang Anda sedang menduduki suami Anda. Sorry penanya ya, canda, biar Anda enggak tegang ya. Jamaah, Anda mau WhatsApp kah atau Anda mau DM IG kah atau menelpon kah, perkenalkan diri. Apa susahnya? Ya, kayak masuk rumah tanpa izin gitu loh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya? Kamu siapa? Apa susahnya? Saya Fulan, saya Fulana. Dari mana? Dari Zimbabwe. Kan bisa. Jauh banget ya. Kena roaming tuh. Totonya yang bayar saya. Ya kurang ajar. Sama juga dengan chatting kah. Assalamualaikum, saya Fulan, Fulana. Ustaz, saya ingin bertanya. Kan enak jadinya. Jika yang membuka lawang, tat, apa hukumnya? Bagaimana menghadapi suami yang jika marah selalu mengatakan tidak sayang kepada istri, merasa istri adalah bebannya, padahal marah karena hal yang sepele. Apakah itu termasuk akhlak yang buruk? Kira-kira? Jamaah, ini untuk semua kita. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita harus berlemah lembut ya. Nasihat yang sering ulun sampaikan di nasihat-nasihat pernikahan ya. Kata beliau, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik perkataan dan perbuatannya kepada keluarganya, istrinya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian kepada istriku. Jangan terbalik. Di luar Anda luar biasa baik sama orang, sama teman, sama relasi. Wah, luar biasa baik. Tapi istri mendapatkan kekasaran Anda. Ini kebalik. Bukan berarti kemudian sama orang kita kasar. Enggak juga. Baik kepada semuanya. Apalagi sama istri. Dan semua kita yang sudah menikah dan semua yang sudah membaca sirah ta'liq pasti membaca ini. Saya berjanji, saya Fulan bin Fulan, tanggal-tanggal, hari, tempat, semuanya akan detail. Berjanji bahwa di antaranya saya akan mempergauli istri saya dengan baik, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Semua kita sudah berjanji. Untuk semua kita kaum laki-laki, al-mu'asyarah bil ma'ruf, harus lemah lembut. Kata Nabi Muhammad SAW, istausu bin nisa'i khaira. Berlemah lembutlah kalian kepada wanita. Karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu pasti mematahkannya. Karena dia bengkok. Anda berusaha meluruskan, patah dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, dan jika kamu meninggalkannya, ya dia tetap bengkok. Artinya kita para suamilah yang harus banyak mengalah. Marah, kalau misalnya ada kesalahan, ya kita tegur. Caranya pun ada dalam Al-Qur'an, tahapan-tahapannya. Tapi bukan kemudian dengan menjelek-jelekkan, menyakiti hatinya, mengatakan dia adalah beban. Walaupun perlu dipertanyakan ya, akhwat ini jangan-jangan beratnya 100 kan juga berat ya. Karena setiap tidur harus diangkat sama suami. Betul suaminya. Kamu beban hidup Anda ya. Tapi sepertinya tidak. Jadi untuk para laki-laki. Ini mereka, ya ini lemah. Walaupun tentunya tipu dayanya dahsyat. Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka, kaum wanita, itu besar. Jadi hati-hati. Jangan coba-coba. Jangan bermain api. Nanti kebakar ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi tentunya untuk sebagian pian yang sudah seumuran dengan ulun ya. Sasadangnya aja lagi. Parak mati sudah. Uban bukan cuma di rambut. Disengot sudah beruban. Tuhan sudah. Kan dari, iya bulu hidung udah duluan. Jadi beberapa hari ini disengot sudah keluar. Habis ini tumbuh nih. Kan dari rambut, turun ke bulu hidung, sekarang kumis. Habis ini mungkin jenggot putih. Dan mungkin gak turun ke yang lain. Maksudnya ke bulu ketek. Masa bulu ketek ubanan? Gak keren amat. Oke ya, berlemah lembutlah jemaah kepada istri-istri Anda. Ingat ya, istri-istri Anda ya, plural. Paham-paham aja lagi ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya. Waduh, ini jamaah-jamaah kayak gini, nanya aja deh izin. Luar biasa. Barakallahu fikum. Padahal kan kalau saya enggak izinkan selesai. Bagaimana jika saya membantu kakak kandung saya sekian lama? Namun dia masih dalam lingkaran kemaksiatan misalnya riba. Sedang saya sudah menasihati sembari membantunya. Saat ini nomor saya diblokir kakak kandung saya, kakak kandung saya sendiri, Ustadz, karena saya menstop bantuan saya. Wassalam, siang. Untuk penanya, Anda sudah melakukan yang Anda bisa tentunya, yaitu menolong agar kemudian dia berhenti atau keluar dari kemaksiatan tersebut. Inilah kenapa ketika kita berbuat baik, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau Anda niatnya adalah timbal balik manusia, Anda akan kecewa. Contoh nih, gak usah orang lain, saudara sendiri, dibantuin, dia yang diblok. Kalau Anda berbuat baik, niatnya lillahi ta'ala, pahala di sisi Allah sudah tetap. Misalnya dapat imbas baik atau timbal balik dari orang yang baik, sudah semestinya. Kama tadi nutudan. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang akan Anda dapatkan. Sudah semestinya Anda baik, orang juga baik. Anda berikan energi positif, dia berikan energi positif. Anda berikan dia bau negatif, Anda akan dikentutin balik. Sudah safar tuh, aduh. Kan kadang-kadang ada yang harus ngentut ya. Pokoknya siapa yang buka jendela ya atau tat yang berarti bekantun. Begitu kaca tuh balik tat, yang lain balas tut juga ya. Tapi kadang dibukanya kacanya kru macam apa kalian ini? Pian juga meluakan dia. Tapi kan Anda izin. Anda berikan energi baik akan orang akan berikan juga energi yang baik. Itu sudah semestinya. Tapi ada sebagian orang, Anda baik, dia buruk. Maka kalau Anda niatkan beramal saleh, berbuat baik, bantu orang, demi mendapatkan balasan, Anda akan kecewa kayak gini. Karena ada orang, sebagian orang sifatnya buruk. Sudah dibantu, dinasehatin, diingatkan, malah dia yang diblok. Maka untuk Anda bersabarlah. Karena tentunya Anda sudah melakukan yang Anda bisa. Dengan menolongnya agar dia keluar dari kubangan kemaksiatannya. Sisanya banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mungkin ingatkan saudara Anda dengan cara Allah Subhanahu wa taala hingga dia menyadari akan kesalahannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilafa ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.